إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ. Ayuhal muslimun, para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa untuk tidak bosan-bosan menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lebih khusus lagi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keamanan, ketenangan, sehingga kita dengan mudah bisa melaksanakan berbagai aktivitas, dan yang paling utama aktivitas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sebagaimana kita mendengar hari-hari ini, yang dialami oleh sebagian muslimin, yang ada di negeri seberang sana, di negeri Myanmar, di mana mereka jangankan untuk melaksanakan ritual ibadah, untuk bisa mempertahankan keislaman mereka sangat-sangat berat karena diancam dan diperangi oleh orang-orang yang memusuhi agama Islam. Maka marilah kenikmatan yang ada ini, di mana kita tinggal di negeri yang aman, senantiasa kita gunakan untuk melakukan ibadah kepada Allah, mendoakan para pemimpin dan penguasa kita agar senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah, ditunjukkan jalannya yang hak, dan diberikan pendamping-pendamping orang-orang yang soleh serta bisa menjadi pengayom masyarakatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih dalam pembahasan kali ini mengenai syarat-syarat syahnya wudu dan juga kewajiban-kewajibannya. Kadang muncul pertanyaan, kita kan menginginkan ibadah yang ringkas, dan yang paling pokok bagi kami adalah bisa sholat. Kenapa kok harus mempelajari wudu dulu? Maka jawabannya, dikarenakan sholat yang Anda lakukan tidak akan sah apabila wudu Anda tidak sah. Nah, sekhusyuk apapun, sepanjang apapun berdirinya orang tersebut sholat ataupun sujudnya, namun ternyata toharohnya, wudunya dianggap tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, kita dahulukan belajar tentang wudu. Dan demikian pula wudu yang tidak memenuhi syarat sahnya wudu, maka wudunya juga batal atau tidak sah. Oleh karena itu, seorang muslim memperhatikan syarat-syarat tentang keabsahan ibadahnya agar supaya selamat, betul-betul sedikit di atas sunnah, lebih baik daripada banyak namun di atas penyimpangan. 6. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah lewat pada kita hadis yang diriwayatkan oleh 3 sahabat Nabi. Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian Aisyah radhiyallahu anhum. Semuanya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis wailun lil alqabi minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan wailun lil alqabi minan nar. Celaka, diancam dengan kecelakaan. Salah satu mengatakan neraka wail. Bagi mereka orang yang ketika berwudu, tumitnya tidak terkena air wudu. Maka hadis ini memberikan faedah. Supaya kita berwudu dengan hati-hati. Dan barakallahu fikum memperhatikan syarat-syaratnya. Dalam pertemuan yang telah lalu, telah kita baca secara cepat mengenai syarat-syarat wudu ada 7. Oke, kalau ingin. Pertama adalah Islam, berakal sehat, dan mumayyiz. Yang kedua niat. Niatnya di hati, tidak perlu diucapkan. Kemudian yang ketiga, air yang dipakai adalah suci. Lagi mensucikan. Dan yang keempat, menghilangkan apa saja yang menghalangi sampainya air pada kulit. Yang kelima, muwalat, berkesinambungan. Yang keenam, tertib, berurutan. Dan yang ketujuh, mencuci seluruh anggota badan yang wajib untuk dicuci. Maka pada pertemuan kita kali ini akan masuk pada wajibatul wudu atau furudul wudu, yaitu kewajiban-kewajiban berwudu. Kewajiban wudu yakni ai a'dha'uhu, anggota badan yang wajib untuk dicuci atau untuk dikenakan padanya wudu. Anggota-anggota badan atau anggota-anggota wudu. Telah lewat pengertian wudu adalah at-taharatu bil ma, yaitu bersuci dengan menggunakan air. 6 pada anggota badan yang 4. Wajah, kemudian 2 tangan, kemudian kepala dan kedua kakinya. Berarti inilah anggota-anggota wudu. Namun sebatas apa yang wajib untuk dikenakan padanya perkara wudu. Nah, apakah dicuci ataukah diusap? Maka yang pertama, diterangkan para ulama, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, bahwasanya a'dha'uhu, anggota-anggota badan yang wajib dikenakan padanya air wudu, apakah dicuci ataupun diusap, adalah sittatun, ada 6. Ada 6. 6. Yang pertama, atau kewajiban wudu ada 6. Yang pertama, ghuslul wajhi bikamilihi. Yang pertama adalah mencuci wajah secara sempurna. Mencuci wajah secara sempurna. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum." Al-aya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak melakukan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Berarti wajah wajib untuk dicuci. Kalau makna dicuci berarti seluruh bagian yang dikatakan wajah wajib terkena air. Apa itu wajah? Wajah batasannya adalah minal udhuni al-yumna ilal udhunil yusra arobon, yaitu dimulai dari telinga kanan sampai dengan telinga kiri secara horizontal, secara ratanya. Nah, wa mim mambati sya'ri ilal daqan tulan, yaitu dimulai secara menaik turunnya, dimulai dari tempat tumbuh rambut ubun-ubun yang normal, tapi ya yang normal sampai dengan dagu. Nah, jadi wilayah ini maka ini wajib dicuci. Wilayah ini wajib dicuci. Nah, ini berwudu wajib dicuci wilayah wajah. Mana bagian wajah? Kalau sisi melebar horizontal telinga kanan sampai dengan telinga kiri. Nah, batasannya. Vertikal ke atas bawah dari tumbuhnya rambut. Orang yang normal, ada orang yang tumbuhnya, nah di sini berarti tidak dari sini, okay? Namun dari sininya, jabhahnya. Nah, dari sini ataupun mungkin ada yang maju ke depan mungkin, berarti bukan dari sininya, namun dari sini. Nah, orang yang normal maka dia diusap wajahnya, jadi cuci wajahnya. Berarti, demikian dicuci. Lah ini bagian wajah. Termasuk bagian wajah adalah wa minhu al-matmata wal istinsyak. Termasuk bagian dari wajah adalah berkumur-kumur dan juga istinsyak, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Ini hukumnya wajib. Nah, ketika berwudu maka wajib matmata, berkumur-kumur. Karena ini termasuk li'annal famma wal anfa minal wajhi. Karena mulut dan hidung termasuk bagian dari wajah. Nggih. Nah, jadi hukumnya apa? Wajib. Jadi nuwun sewu kalau wudu jangan tergesa-gesa. Ya, kadang demikian. Lihatlah bagian sini tidak terperhatikan. Naam. Nanti terkena keumuman hadis wailun lil alqabi minan nar. Bagaimana kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah? Ya. Bagaimana kalau sholatnya tidak sah? Ya dianggap belum sholat. Belum sholat. Berarti ibadahnya capek namun juga sia-sia. Nah, sudah capek sia-sia. Itulah bahayanya tidak mau belajar. Bahayanya mboten purun ngaos. Akhirnya pun beramal namun kadangkala tidak diterima. Naam barakallahu fikum. Maka di sini bagaimana cara mencuci wajahnya? Nah, semuanya dikenakan. Kalau memang air belum menyeluruh ke wajahnya, bagian kulit ada yang belum kena, maka dia didalak. Nah, sudah. Sekali walaupun segini cukup. Nah, di bahasa kita dikulahakan yang lainnya, disampakakan, nggih. Diusapkan dan sedikit dalek ini. Nah, itu demikian. Nah, ini yang termasuk bagian wajib untuk dicuci, pertama wajah. Yang kedua adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Mencuci kedua tangannya sampai dengan sikunya. Nah, sampai dengan kedua sikunya. Berdasarkan firman Allah masih dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajahmu dan kedua tanganmu ilal marafiq, sampai dengan siku. Terjadi khilaf di dalam penafsiran firman Allah Ta'ala ilal marafiq. Ilal marafiq, kata ila, huruf ila. Nah, yang artinya ke. Nah, ini memiliki beberapa kandungan arti sehingga terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian menafsirkan ila lil ghayah, yaitu sampai dengan siku. Sehingga kalau berwudu, yang namanya siku pun di sini ya. Jadi kalau wudu Nah, segini katanya sudah sah. Kayaknya sudah sah. Artinya sudah demikian. Yang kedua, memahami makna ila adalah ma'a, bersama dengan sikunya juga. Paham? Artinya kalau mencuci tangan, sikunya juga harus basah semuanya. Paham? Pendapat kedua ini adalah yang sesuai dengan amaliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu diriwayatkan bahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, "Innal mu'mina yu'tauna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asharil wudu." Sesungguhnya seorang mukmin akan didatangkan pada hari kiamat bercahaya terang benderang dengan sebab bekas air wudunya. Maka Rasulullah mengatakan, "Faman istata'a minkum an yutilla ghur'an yutila ghurratahu falyaf'al." Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan cahaya daripada bekas air wudunya, falyaf'al, maka lakukanlah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, maka beliau apabila berwudu, maka diterangkan di sini, kata beliau, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kalau dia berwudu, ini ghasala wajhahu hatta kada yablughal ghasala yadayhi hatta kada yablughal mankibaini. Beliau mencuci kedua tangannya sehingga hampir-hampir mencapai kepada pundaknya. Nih. Paham sini ya? Ini Abu Hurairah. Dan kalau mencuci kakinya hampir sampai kepada betisnya. Maka ditanya, "Kenapa demikian?" Kata beliau, "Ra'aitu khalili, sami'tu khalili." Aku mendengar Nabi mengucapkan hadis tadi. Lah itu amalan yang diamalkan oleh para sahabat dipahami adalah ila di sini maknanya ma'a bukan ghoyah. Nah, sehingga kalau berwudu maknanya di sini mencuci tangan sampai dengan kedua sikunya adalah sampai di sini bukan sing penting ulas sedikit. Namun apa? Nah, kena juga demikian ya. Lah ini demikian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain dikatakan wa kana yudirul ma. Beliau memutarkan air di bagian sikunya. Kenapa? Karena kalau sekedar asal kulah nggih. Nah, namun ternyata yudirul ma betul-betul supaya kena. Berarti menunjukkan ila di sini adalah bersama bukan sekedar sampai. Difahami ya? Nah ini tadi. Jadi kalau berwudu nuwun sewu ajae maneman kelambine. Nah. Jangan juga sekedar seperti ini. Ya, ini jangan. Keselamatan ibadah lebih dikedepankan, nggih. Jadi ini mohon maaf saya ya, biar jelas. Nah. Ini ya. Kalau Abu Hurairah hampir sampai. Ini yang dilakukan Abu Hurairah, ijtihad beliau. Naam barakallahu fikum. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kalau begitu kita faham sekarang. Ternyata wudu batasannya tadi, batasan yang wajib sampai dengan ada bersama dengan siku-sikunya. Tidak sing penting lebih-lebih cukup. Nah, diingatkan wailun lil alqabi minan nar. Naam. Ini demikian, ya. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang ketiga, diterangkan berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah qala mashur ra'si kullahu ma'al udhunaini. Yakni mengusap kepalanya seluruhnya, mengusap kepala seluruhnya bersama dengan kedua telinganya. Mengusap kepala seluruhnya bersamaan dengan kedua telinganya. Ini hukumnya apa? Wajib. Hukumnya apa? Wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wamsahu piruusikum. Masih surat tadi. Dalilnya surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, wamsahu biruusikum. Maka dan usaplah biruusikum. Kepala-kepala kalian. 6. Di sini Allah memerintahkan. Perintah menunjukkan wajib. Okay. Jadi di sini hukumnya wajib diusap. Bukan dicuci. Apa makna diusap atau bedanya diusap dengan dicuci? Kalau dicuci, basah itu harus mengena kepada seluruh anggota tadi. Anggota yang disebutkan, tangan berarti harus basah semua. Sehingga kalau tidak, kalau kemarin ya dikatakan ternyata busik, kalis, maka harus didalek, dikusuk. Harus diusap, dikusuk, bahasa kita. Dikusuk ya. Tidak yang penting, gerujuk. Gerujuk, lho padahal tangannya, astone tangan, astau. Nah, mungkin demikian kadangkala. Nah, di sini harus diusap. Nah, demikian. Adapun kalau diusap, itu tidak harus mengenai seluruhnya, namun sejumlah besarnya. Sejumlah besar? Besarnya. Nah, namun untuk kepala, di sini, Allah berfirman, wamsahu biruusikum, usapkalah kepala kalian didahului dengan huruf bi. Terjadi khilaf diantara para ulama tentang memaknakan huruf bi. Huruf ba di kasroh di sini. 6. Di sana, mazhab syafi'iyah berpendapat bahwasanya ba di sini maknanya tab'idiyah, sebahagian. Sebagian. Sehingga mereka memaknakan, maka usaplah sebagian kepalamu. 6. Yang lain, jumhur mengatakan, bak di sini bukanlah sebahagian. Namun, lil ilsok, yaitu usapkanlah kepalamu dengan betul-betul menempelkan kedua tanganmu. Mengusap dengan betul-betul menempel. Artinya, ya nempel, bukan sekedar. Ini kan usap, gih. Namun tidak menempel, kadang ya cuma sebagian nempel, namun betul-betul menempel. Lah, terjadi perselisihan demikian, bagaimana sikap seorang muslim? Sikap yang benar ketika terjadi khilaf di antara pendapat-pendapat ulama, bukan kita mengambil mana yang cocok, mana yang pas, dan mana yang sesuai dengan jiwa dan keinginan hati kita. Ini namanya prinsipnya orang jahiliyah. Prinsipnya orang jahiliyah. Namun seorang muslim, mereka akan memandang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan. Kalau ada yang bertanya, lo Nabi sudah seda, Nabi sudah meninggalkan warisan. Yang Rasul mengatakan, kalian tidak akan sesat selamanya kalau mau berpegang dengan dua warisan ini. Apa itu? Al-Quran dan sunnah tuntunan Nabi. Perbuatan Nabi telah dinukilkan di dalam sunnah-sunnah yang sahih. Maka kita kembali kepada hadis-hadis Nabi. Nah, maka diriwayatkan oleh Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan dalam riwayat Bukhari mengatakan sifat wudunya Nabi ketika mengusap kepala. Qala bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila makanil ladhi bada'a minhu. Kata Abdullah bin Zaid mensifatkan wudunya Nabi. Maka Nabi ketika mau mengusap kepala, beliau memulai dari bagian depan. Kemudian memperjalankan kedua tangannya, diusapkan ke kepalanya sampai dengan kofah, napa niki, tengkuk, sampai dengan tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke tempat mulanya dia. Nah, ini wudunya Nabi disifatkan demikian. Berarti kalau begitu menunjukkan pendapat yang kuat antara sebagian ataukah seluruhnya adalah seluruhnya. Jawabannya kenapa? Karena yang sesuai dengan amalan Nabi. Dan Nabi lebih mengerti tentang tafsir Al-Quran. 6. Jadi tidak cukup menafsirkan Al-Quran dengan sing penting arti bahasa Arab demikian. Tidak. Namun Al-Quran harus disesuaikan dengan menafsirkannya. Kalau terjadi perselisihan, ada kandungan bahasa Arab yang banyak, disesuaikan, kembalikan kepada penafsiran Nabi, yaitu dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang menafsirkan Al-Quran koh moh dengan sunnah Nabi, berarti dia sesat. Berarti dia sesat. Nah, kalau ada orang yang mau menafsirkan Al-Quran menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia keliru. Karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang menafsirkan Al-Quran. Nah, ini barakallahu fikum. Kemudian ini jelas nggih. Jadi kepala di sini adalah seluruhnya, bukan sebagian. Kenapa? Karena itulah amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka yang sebagian? Mereka berpegang kepada pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Nah, ini demikian. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat, atau di sini disebutkan dengan juga mengusap udhunain, yaitu kedua telinga. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis 357. Maka Rasulullah mengatakan al-udhunani minar ra'si, bahwasanya dua telinga termasuk bagian dari kepala. Berarti termasuk anggota wudu. Nah, jadi demikian, termasuk anggota wudu. Ini yang ketiga. Kewajiban yang keempat. Ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Mencuci kedua kakinya ilal ka'baini, sampai dengan kedua mata kaki. Sampai dengan kedua mata kaki. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ila di sini sebagaimana di atas. Apakah sekedar sing penting sampai atau termasuk juga maknanya juga bersama. Bersama dengan kedua mata kakinya. Dalilnya adalah Allah Ta'ala berfirman masih dalam surat Al-Ma'idah. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan cucilah kedua kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Terjadi di sana penyimpangan mengenai memahami makna ka'bain. Yaitu ka'bain. Ka'ab. Sebagian orang yang mereka menyimpang dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka beranggapan yang namanya ka'ab adalah bagian tungkak, bagian tumit. Itu namanya ka'ab. Nah, jadi ka'ab seorang adalah satu. Artinya demikian, bagian belakang. Nah, ini adalah pendapat yang keliru. Karena yang namanya ka'ab adalah al-azaman an-nati'an. Dua tulang yang menonjol di bagian kaki. Berarti apa bahasanya dewek? Polok utawi cekol, ya. Nah, itu namanya ka'ab. Lah, di sini kalau berwudu itu harus mengenai kedua ka'ab tadi. Nah, jadi tidak sing penting. Nah, ya. Artinya, namun ini juga kena. Nun sewu, ka'abnya juga kena air. Tidak sing penting. Enggak jelas, namun juga ini kena air, dicuci, berarti harus kena air. Kalau air tidak mengenai bagian tadi, maka harus diusap tadi, didalek, dikusuk bahasanya ya. Artinya demikian, harus didalek, tidak terus dibiarkan begitu saja. Nah, ini perkara ini penting. Nah, ka'ab, masih dalam pembahasan ka'ab. Ka'ab adalah dua mata kaki. Tahu ya, masing-masing paham ya. dua mata kaki. Di sana ada sebuah hadis yang perlu kita perhatikan dan perlu kita indahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan, dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin dalam Kitabul Libas. Maka beliau menyatakan, Rasulullah bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim yaumal qiyamah." Tiga golongan di mana Allah tidak mau melihat kepada mereka, tidak mau berbicara kepada mereka, dan tidak mau merekomendasi mereka pada hari kiamat. Kapan iki? Dinten kiamat. Telung golongan. Berarti ancaman. Siapa di antara tiga golongan tadi? Adalah yang pertama, Al-Mannan, orang yang senang mengungkit-ungkit pemberian. Yang kedua, Al-Munfiqu sil'atahu bihalfil kadzib, pedagang yang senang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Yang ketiga adalah Al-Musbilu tsaubahu, orang yang musbil. Apa itu makna musbil pakaiannya? Yaitu diterangkan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Musbil pakaiannya yaitu laki-laki yang kain yang dipakai dari atas, apakah sarung, apakah celana dan sebagainya, sampai menutupi mata kaki. Ini bisa menyeret ke dalam neraka. Nah, bisa menyeret kepada neraka. Kapan itu didapatkan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Perkara di dunia tidak disiksa, perkara di dunia tidak dijilat oleh api dan sebagainya. Loh, Allah mengatakan yaumal, Rasulullah mengatakan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi perlu kita imani, perlu kita amalkan. Nah, sehingga seorang muslim tatkala mengangkat pakaiannya di atas mata kaki, berarti ini adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena gaya seperti anak-anak pangki, ya. Bagaimana itu pakaiannya kan di atas, ya. Nah, itu tidak dapat pahala yang seperti itu. Nah, atau mungkin karena barakallahu fikum saya mau ke sawah. Ya kan, kalau petani kan? Ya biasanya ini bukan karena itu. Namun karena betul-betul mengamalkan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, terkait dia sombong atau tidak, maka ketika dia menolak tuntunan Nabi, perintahnya, maka itu juga merupakan bentuk kesombongan. Bentuk kesombongan. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan ka'bain, dua mata kaki. Nah, sehingga di sini hendaknya seorang muslim betul-betul memperhatikan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, yang kelima, daripada kewajiban ketika berwudu. Kalau tadi anggotanya sudah selesai, sekarang kewajiban berikutnya adalah at-tartibu, yaitu berurutan. Urutannya apa saja yang dicuci atau di urutan dicuci atau diusap dulu? Jawabannya adalah tartib li'annallaha dzakarahu murattaban wa tawaddaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murattaban ala hasabi ma dzakarahu Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu urutannya sesuai dengan apa yang Allah sebutkan urutan di ayat. Dan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkannya sesuai dengan urutan ayat. Di dalam ayat disebutkan urutan globalnya. Waghsilu wujuhakum, pertama bagian wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tangan. Setelah tangan, wamsahu biruusikum, baru kepala. kepala. Kemudian wa arjulakum, baru kedua kaki. Ini demikian. Dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam prakteknya beliau dengan cara tartib juga. Pertama adalah yang wajib, kita katakan yang wajib adalah berkumur-kumur. Mencuci tangan ini sunnah. Nah, berkumur-kumur. Karena kumur-kumur bagian wajah. Kemudian istinsyak dan istinsar. Termasuk kumur-kumur, kemudian nanti akan datang bagaimana cara wudunya Nabi. Ya. Nah ini kemudian mencuci wajahnya. Kemudian mencuci kedua tangannya. Kemudian kepalanya, kemudian kakinya. Urutannya demikian. Tidak teruslah, sudahlah karena kakinya yang kotor, kaki dulu bawahnya. Kemudian tangan, kemudian wajah baru kepala, dari bawah ke atas. Tidak demikian. Atau kepala dulu, wajah dulu, tangan kemudian kaki. Tidak demikian. Namun berurutan. Nah, ini barakallahu fikum berurutan. Sehingga seandainya. Seorang wudu kumur-kumur, sudah kemudian apa? Mencuci muka, tiba-tiba lupa langsung kepala, mau nyuci kaki, astagfirullahaladzim, tangannya belum, maka bagaimana? Maka kalau ingatnya ketika itu, langsung dia mencuci tangannya, mengusap lagi, kemudian mencuci kaki. Ya. Namun kalau sudah jauh, seret, tiba-tiba mau pakai ambil anduk. Ya. Tadi di sumur, dekat sumur dia wudu. Kemudian masuk ke kamar mau anduk-andukan. Ternyata tangannya masih mungkin boten? Mungkin demikian. Berarti bagaimana? Berarti dia mengulang dari awal. Nah, dia mengulang dari awal. Ya. Karena sudah terlalu jauh rentannya. Nah, di sini. Jadi tadi harus berurutan. Nah, namun kalau ingat tadi masih baru mencuci kaki atau sudah selesai mencuci kaki baru tiba-tiba ternyata tangannya kering. Ini tadi tinggal kaki kiri tangannya kering. Maka tidak diulang dari awal, namun langsung meneruskan yang tangan barulah kepala kemudian kaki. Difahami nggih? Difahami nih. Ini tentang faedah kita mengerti tentang berurutan. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan kewajiban yang keenam, ya di sini adalah al-muwalat, yaitu berkesinambungan, menyambung. Tidak ada tenggang waktu. Apa maksudnya bi'an yakuna ghuslul 'adwi aqibal ladzi qablahu mubasyaratan biduni ta'khir. Maknanya yaitu hendaknya mencuci anggota badan ini adalah dilakukan secara langsung sebelum atau sesudah anggota badan sebelumnya tanpa ditunda-tunda. Tanpa ditunda-tunda. Berarti tadi urutannya. Pertama bagian wajah yang kumur-kumur, kemudian istinsyak, kemudian wajahnya dicuci. Berarti langsung kedua tangan. Tidak. Sikatan dulu. Nah, baru terus. Nah, ini tidak demikian. Atau cerita dulu. Nah, lama demikian. Madepi tamu di sana. Oh ya, nanti saya butuh lagi. Teruskan. Tidak. Nah, maka yang seperti ini dianggap sudah putus. Nah, namun kalau seandainya dia berwudu. Ditanya apakah berbicara ketika wudu membatalkan wudu? Jawabannya tidak. Nah, dia berwudu, masih berurutan. Sambil mungkin dia ngobrol dengan sebelahnya, tidak mengapa. Naam, tidak menjadikan batal. Namun kalau tadi, naam, jauh, lama ke di sini, dia tidak sah yang tadi, harus diulang dari awal. Ini paham nih, nih? Nah, ini demikian. Biduni ta'khir wa faqad kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau mutawaliya. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu secara berkesinambungan, yaitu nyambung terus. Berdasarkan hadis Khalid ibnu Mi'dan, Medan. Lihatlah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadra dirhamin lam yusib halma fa amarahu an yu'idal wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang yang dia salat dan ternyata nampak pada bagian belakang daripada tumitnya. Bagian belakang tumitnya. Nah, ini kadang terburu-buru. Ada lum'ah, ada kecil, qadra dirham, sekedar koin, koin daripada dirham. Kecil sekedar koin, ya. Ini lam yusib halma, tidak terkena air wudu. Maka Rasulullah memerintahkan dia untuk mengulangi wudunya dan mengulangi sholatnya. Nah, kenapa? Wudunya tidak sah. Kenapa suruh diulang dari awal? Karena sudah berada tenggang waktu. Nah, kalau mungkin seandainya kita katakan tadi, baru tangan lupa kan? Harusnya tangan lupa. Tiba-tiba pas nyuci kaki, loh, tangannya masih kering. Maka ini tidak perlu mengulang dari awal. Cukup langsung dengan tangannya. Nah, dengan tangannya. Ini barakallahu fikum. Ini faedah mualat. Nah, difahami ini. Ini barakallahu fikum. Maka di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, di sini adalah kita mengambil faedah dari hadis ini tentang syarat dan kewajiban-kewajiban wudu. Maka kita ulangi hadisnya. Qala An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abdullah bin Amr wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu. Dari Abu Hurairah, Abdullah bin Amr dan Aisyah radhiyallahu anhum, ini mereka berkata, meriwayatkan hadis yang sama. Wailun lil alqabi minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil alqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu. Diancam dengan jilatan neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada tiga tempat. Nomor hadis 60, nomor hadis 96, dan nomor hadis 163. Adapun Imam Muslim mengeluarkan dalam nomor hadis 241. Hadisnya sahih. Hadis ini telah kita ketahui memberikan faedah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada orang-orang yang berwudu namun menyepelekan perkara kesempurnaan wudu, ya. Gampangkan urusan wudu demikian. Maka dari hadis ini diambil faedah wujub al-i'tina'i bi adha'il wudu. Yang pertama, wajibnya kita perhatian dengan anggota-anggota wudu. Anggota wudu apa saja tadi? Wajah, batasannya dari telinga sampai telinga, kemudian, nah demikian. Jadi kalau wudu, nah, ya demikian. Kemudian yang kedua, tangan. Kedua tangan dimulai dari ujung daripada jari sampai dengan siku. Sikunya di sini adalah ke bawah, bukan yang penting. Nah, gini. Ini kan sudah siku ya. Nah, namun bukan gini. Namun maksudnya, nah, ke bawah. Nah, ke bawah. Nah, demikian. Kemudian yang ketiga adalah kepala bagian mana? Seluruhnya. Hanya saja karena ini diusap, tidak harus sampai dengan akar-akarnya basah. Nah, jadi tidak dicuci. Bedanya diusap dan diusap cukup. Nah, kalau dicuci harus basah di sela-sela. Sebagaimana orang mandi. Orang mandi wajib harus akar-akarnya basah. Demikian ya. Barakallahu fikum. Nah, ini tadi. Yang keempat adalah kaki. Nah, ini. Maka di sini wajib kita perhatian dengan anggota-anggota wudu, wa adamul ikhlali bi syai'in minha, dan jangan sampai kita terlewatkan sedikit pun dari bagian wudu tadi. 6. Demikian yang kedua, al wa'idu syadid lil mukhilli fi wudu'ihi, yaitu ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang menyia-nyiakan wudunya, yang kurang sempurna wudunya. Nah, siapa mereka? Orang-orang yang diancam. Wailun lil alqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu untuk dijilat oleh api neraka. Nah, apakah ini khusus tumit saja? Jawabannya tidak. Kenapa disebutkan tumit? Karena itu tempat yang biasanya manusia terlalaikan. Nah, namun layaknya adalah semua anggota wudu yang wajib untuk dicuci tadi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, annal wajiba fi rijlainil ghuslu fil wudu. Bahwasanya yang wajib pada kedua kaki adalah dicuci ketika berwudu. Wa huwa ma tadhafarat alaihil adillah as-sahihah. Dan inilah yang barakallahu fikum telah banyak dalil-dalil yang sahih menunjukkannya. Wa ijma'ul ummah, dan ijma' umat Islam ini. Jadi apa? Kaki adalah dicuci. Nah, namun ternyata khilafan li syudzudz syiah, berbeda dengan orang-orang yang syad dari kalangan Syiah. Orang Syiah mereka alladzina khalafu bihi jamaahirul ummah. Mereka adalah orang-orang yang menyelisihi mayoritas umat Islam ketika berwudunya. Wa khalafu bihil ahaditsus tsabitah, bahkan mereka menyelisih hadis-hadis yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkan tentang perbuatan Nabi dan pengajarannya Nabi tentang tata cara wudu kepada para sahabat. Di mana mereka? Bagaimana? Mereka ketika kaki, mereka wa'an qominal mashi. Nah, ini menyatakan bahwasannya diusap, kakinya diusap. Jadi kalau wudu, sudah kakinya cuma diusap. Nuhun sewu. Ini demikian orang-orang apa? Syiah. Orang-orang Syiah. Nah, ini adalah salah satu kelompok yang menyimpang dari jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama saja yang ekstrimnya, yang wudunya sampai demikian, ataupun yang mereka itu sekedar ikut-ikutan. Ketahuilah pemahaman Syiah, pemahaman yang berbahaya. Karena menjadikan seorang akan mereka itu lebih barakallahu fikum mengedepankan orang-orang yang mereka unggulkan dari kalangan a'immah mereka daripada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Bahkan yang ekstrimnya sampai dengan mereka mengkafirkan para sahabat Nabi. Nah, mengkafirkan para sahabat Nabi. Hingga akhirnya tidaklah Syiah masuk ke dalam suatu negeri kecuali negeri tersebut akan menjadi rusak. Rusak. Nah, dan hendaknya mereka para muslimin senantiasa waspada kepada pergerakan kelompok-kelompok menyimpang seperti ini. Karena kalau seorang tidak membentengi dirinya dengan keimanan dan pelajaran sunnah, maka tidak jauh untuk mereka akan barakallahu fikum diancam untuk bisa diajak oleh kelompok-kelompok yang menyimpang seperti kelompok Syiah ini. Karena propagandanya banyak. Di antaranya dengan mempropagandakan namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah yang hakikatnya adalah perbuatan zina, bukan nikah yang sah. Nah, ini sebagai propaganda. Kalau orang yang lemah imannya lagi mencari ingin mengikuti hawa nafsu, tentu senang yang seperti ini. Namun bukanlah agama ini dengan hawa nafsu, namun dengan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini diantara barakallahu fikum hal yang bisa kita ambil dari faedah hadis yang menerangkan tentang wailun lil alqabi minan nar. Dan akan datang pembahasan mengenai hal-hal yang disunahkan ketika wudu. Nah, hal-hal yang disunahkan ketika wudu masuk dalam pembahasan hadis berikutnya. Insyaallah